Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan kathīran wa nisā'a wattaqullāha alladhī tasā'alūna bihi wal arham innallāha kāna 'alaykum raqībā. Yā ayyuhalladhīna āmanū taqullāha wa qūlū qawlan sadīdā yuṣliḥ lakum a'mālakum wa yaghfir lakum dhunūbakum wa man yuṭi'illāha wa rasūlahu faqad fāza fawzan 'azīmā. Ammā ba'd, فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله, masih kita melanjutkan tafsir Al-Qur'an Al-Azim karya daripada Al-Imam Al-Hafidh Abu Al-Fida Ismail Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa fasahallahu lahu jannatah. Masih dalam akhir surah An-Naba, dalam tafsir firman Allah ta'ala, yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Pada kesempatan yang telah lalu telah ditafsirkan sepenggal yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, itu hari di mana ruh berdiri bangkit dan demikian pula malaikat bersaf-saf. Dan ditafsirkan kemarin ruh di sini ada 6 pendapat ya, dan yang dirajihkan oleh Al-Imam Al-Katsir adalah ruh tersebut adalah Banu Adam. Terkadang kalau dikatakan ruh itu adalah ruh ya yang terpisah dari jasad, atau terkadang kalau dikatakan ruh adalah ruh dengan jasad begitu. Sebagaimana nafs, nafsun bisa diartikan nafs itu adalah jasad dan ruhnya, atau terkadang nafs adalah ruhnya saja. Dan pada hari kiamat yauma yaqumur ruh, hari di mana roh tersebut berdiri bangkit, roh tersebut adalah Banu Adam dan jasadnya. Jadi bangkit dengan jasadnya dan rohnya. Wal malaikatu saffa, dan malaikat bersaf-saf. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dan ketika itu tidak ada yang mampu untuk berbicara illa man adzina lahu ar-rahman, kecuali siapa-siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ar-rahman, wa qala shawab, dan mengatakan perkataan yang benar. Ka qawlihi ta'ala yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idznihi. Hari di mana setiap jiwa tersebut akan datang dalam keadaan mereka tidak mampu untuk berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kama tsabata fi sahih, dan sebagaimana terdapat hadis yang tetap dalam sahih Al-Bukhari, la yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul. Tidak ada yang berani untuk berbicara ketika itu kecuali rasul. Kecuali para rasul-rasul. Wa qawluhu ta'ala wa qala shawaba ay haqqan, berkata dengan perkataan yang benar. Minal haqqi, dan di antara kebenaran dan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. kama qalahu Abu Salih wa Ikrimah. Demikian ditafsirkan oleh Abu Salih dan Ikrimah dari kalangan ulama salaf. Wa qawluhu ta'ala dhalika liyawmul haq. Itulah hari yang hak, hari yang benar. Ay al-kainu la mahalata. Pasti terjadi dan tidak akan mungkin berubah keputusan ini. Tidak akan mungkin meleset ya apa yang sudah Allah tetapkan ini. Faman syaa'a takhadha ila rabbihi ma'aba. Dan barang siapa yang berkehendak ya, dia akan mengambil menuju Rabbnya ma'aba. Yaitu barang siapa yang berkehendak ya, dia akan mengambil jalan menuju Rabbnya sebagai ma'aba, ay marja'an wa tariqan yahtadi ilaihi wa manhajan yamurru bihi alaih. Itu barang siapa yang benar-benar dia berkehendak ya, untuk selamat pada hari tersebut, maka dia akan mencari jalan menuju Rabbnya. Marja, mencari tempat rujukan. Tariqan, mencari jalan. Yahtadi ilaih. Sehingga dia akan terbimbing menuju jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa manhajan. Dan dia akan mencari manhaj, metodologi dalam beragama yang qaqah yang merubih alaih, yang dia akan berjalan di atas manhaj tersebut. Dikana li kulli ummatin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Setiap umat kami jadikan syariat dan kami jadikan manhaj, manhaj. Diberi aturan-aturan oleh Allah dan diberi tata cara, prinsip-prinsip di dalam menjalankan agama tadi. Sehingga dalam beragama tidak butuh tidak hanya butuh terhadap pengetahuan terhadap syariat-syariat saja. Hanya mengetahui ini loh halal, ini haram, tetapi juga dibutuhkan untuk bagaimana caranya kita memegang yang halal, bagaimana caranya kita menjauhi yang haram, bagaimana apa yang kita yakini dalam hati kita, bagaimana sikap-sikap kita, bagaimana metodologi dalam berdakwah, itu adalah dipelajari dalam manhaj ya. Dan syariat tersebut tidak akan sempurna kecuali dengan manhaj, dengan metodologi agama, prinsip beragama yang lurus, yang benar, yang kokoh. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, seorang yang tahu ilmu agama tetapi dia tidak tahu manhaj, maka dia akan menjadikan ilmunya tersebut ya, terkadang menjadi bahan lelucon atau bahan untuk berdebat semata. Ya. Banyak orang yang dia tahu hukum misalkan. Suatu hukum. Tetapi dia jadikan hanya untuk memviralkan dirinya. Salah satu contoh misalkan. Kaum muslimin sebenarnya secara masyhur mengetahui. Misalkan. Yakni. Buang angin. Itu membatalkan wudu. Anak kecil dari kecil sampai TK. Sampai orang tua insya Allah paham semuanya. Tapi kalau kita mau cari pendapat ulama yang selain itu, ya memang ada. Cuma kalau dia mencari-cari pendapat-pendapat yang marjuh, yang lemah, pendapat-pendapat yang syadz, ganjil dari para ulama, maka manhajnya tersebut adalah manhaj yang sangat salah. Manhaj yang sangat keliru. Kata para ulama salaf, man tatabaa'a zallatul ulama tazandaq. Barang siapa yang mencari-cari ketergelinciran ulama, pendapat-pendapat yang bisa dikatakan ganjil, untuk dia viralkan, untuk dia ikuti pendapat-pendapat yang ganjil tadi, maka tazandaq, maka dia munafik yang telah jelas kemunafikannya. Zindiq adalah munafik qad bana nifaquh, yang telah jelas kemunafikannya. Dan banyak lagi ahkam dalam hukum-hukum Islam, banyak sekali. Bukan hanya permasalahan buang angin yang masyhur jumhur ulama mengatakan membatalkan wudu, sebagaimana secara tegas dikatakan oleh Syafi'iyah dan Hanabilah. Memang ada kalau kita mau cari-cari sebagian ulama yang mengatakan tidak. Tapi kemudian dia ada orang sekarang ini hanya demi untuk popularitasnya, kemudian dia mengatakan buang angin itu tidak membatalkan wudu. Ada kok ulama yang berpendapat begitu. Dan yang sejenis dengan itu, misalkan ya ini tentang nikah tanpa wali. Hadisnya sangat jelas kalau ini. Tadi juga jelas. Ya, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang ya yukhayyal annahu ya kharaja min duburi syai', seolah-olah keluar sesuatu dari duburnya. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yansarif, jangan dia pergi dari salatnya hatta yajida rihan aw yasma'a sautan, sampai dia mendapati adanya ya suara, mendapati adanya bau atau terdengar adanya suara. Dari hadis ini sangat jelas ya. Sangat jelas. Artinya apa? Yang namanya buang angin itu membatalkan wudu. Hadisnya jelas. Kok cari-cari pendapat-pendapat ganjil gitu dari ulama. Demikian pula la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ya. Tidak nikah kecuali dengan wali. Kemudian ada orang yang pengin nikah kontrak, pengin berzina atas namanya nikah. Kemudian mengatakan, loh ini ada Imam Abu Hanifah berpendapat boleh itu wanita tanpa wali menikah. Dalam keadaan hadisnya sudah sangat jelas. La nikaha illa biwali. Wa syahidaini adlain, dan dua saksi yang adil. Demikianlah ikhwan fillah azakumullah, pentingnya seseorang itu selain belajar syirah, belajar syariat halal haram, hukum ini hukum itu, dia juga harus belajar minhaj. Metodologi dalam memegang agama, prinsip dalam memegang agama, sehingga ketika dia tahu hukum, dia tidak akan mempermainkan hukum tersebut. Ikhwana fi din a'azakumullah, inilah faman sya'attakhadha ila rabbih ma'aba. Barang siapa yang berkehendak ketika tahu adanya hari kiamat, maka mumpung di dunia dia akan mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ay marja'an tariqan wa manhajan. Ya, dia akan menjadikan ya mencari rujukan yang hak, jalan yang benar dan manhaj metodologi yang hak. Wa qawluhu ta'ala inna anzarnakum 'adaban qariba. Sesungguhnya kami peringatkan kalian azab, terhadap azab yang sangat dekat di hadapan kalian, yakni yaumul qiyamah. Yata'akkudu wuqu'ihi sara qariban. Yaitu hari kiamat, karena pasti terjadinya maka dikatakan dekat. Karena tidaklah seorang nabi pun memperingatkan tentang hari kiamat, tidaklah seorang nabi pun dan rasul kecuali memperingatkan umatnya terhadap Masihud Dajjal. Padahal kita tahu yang namanya hari kiamat, yang namanya Masihud Dajjal itu terjadi di akhir zaman setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi umat sebelum Nabi Muhammad pun sudah diingatkan. Ya. Demikian ikhwan fi din azakumullah. Karena apa? Lita'akkudi wuku'ihi, karena pastinya terjadi. Ya. Sehingga dikatakan sangat dekat. Dan yang kedua, karena seseorang itu pasti akan mati, dan ketika dia mati dimanapun zamannya, berarti dia sudah mengalami satu fase dari fase-fase hari kiamat. Karena kalau seorang sudah mati, berarti dia sudah di alam kubur, dan itu adalah awal daripada hari kiamat. Ya anna kullama huwa atin at, dikarenakan ya sesuatu yang pasti terjadi, maka dikatakan seperti sudah terjadi. Ya, makanya di dalam Al-Quran ketika Allah SWT mengingatkan tentang hari kiamat, menggunakan fi'il madhi, menggunakan kata kerja lampau, padahal belum terjadi hari kiamatnya. Kenapa? Dikarenakan pasti akan terjadi. Ya. Kalau kata kerja lampau digunakan untuk sesuatu yang akan datang, berarti sesuatu yang akan datang tersebut pasti terjadi dan tidak ada keraguan. Bagaikan sesuatu yang sudah terjadi dan kita saksikan, kita rasakan, kita lihat. Demikianlah ikhwan fillah nasakumullah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada'ai yu'radu 'alaihi jami'u a'malihi خيرها وشرها قديمها وحديثها hari di mana manusia seseorang itu akan melihat apa yang terjadi di masa lalunya di hadapan dirinya apa yang dilakukan oleh kedua tangannya ayu aradu alaihi jami'u a'mali dihamparkan atasnya seluruh amalan-amalan dia ditunjukkan kepadanya seluruh amalan-amalan dia khairuha wa syarruha yang jeleknya dan yang baiknya dan yang jeleknya yang dulunya ataupun yang terbarunya semuanya baik orang yang beriman ataupun orang yang kafir semuanya akan ditunjukkan amalan-amalannya i'ra apa arad yaitu ditampakkan inilah amalanmu hanya saja orang yang beriman yang mendapatkan hisab yasira maka dia hanya diperlihatkan setelah itu mujawazah dilewatkan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang martafidini, yang ragu terhadap agamanya, atau munafik, maka mereka, na'udzubillah min dzalik akan mendapatkan hisab yang sangat sulit. Bukan hanya ditampakkan, tetapi dinikas, didebat, ditanya, diperinci. Kamu lakukan ini pada hari ini. Ini saksinya demikian dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dirinci menukisal adab udzib kata Rasul sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang diperinci catatan amalannya maka pasti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak-banyak kita berdoa seperti doanya Rasulullah mahasibni hisab yasira ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Hada kaqaulihi ta'ala wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka mendapati apa yang telah mereka amalkan itu hadir di hadapannya, ditampakkan. Wa kaqaulihi dan firman Allah Ta'ala, yunabba'ul insanu yawma'idhin bima qaddama wa akhar. Diberitakan kepada manusia ketika itu apa-apa yang telah lalu dan apa-apa yang barusan terjadi dia lakukan di dunia. Wa yaqulul kafir dan orang kafir pun mengatakan ya laitani kuntu turaba duhai seandainya aku jadi tanah saja duhai seandainya aku menjadi tanah liat saja ayyawaddul kafir yawma idzin annahu kana fid dari dunya turaba yaitu orang kafir ketika di akhirat melihat catatan keburukannya yang luar biasa diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala maka mereka mengangan-angankan seandainya di dunia hanya menjadi tanah saja hanya menjadi debu saja walam yakun khalqun wala kharaja ila alwujud dan tidak pernah diciptakan atau tidak pernah dikeluarkan ke dunia ini diharapkan demikian wadzalika hina ayana adzaballah. Hal itu terjadi ketika mereka melihat dengan mata kepala, ayana, melihat dengan mata kepala langsung azab Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhara ila amalihi dan melihat kepada amal-amalnya al-fasidah yang rusak ketika di dunia. Qad sutirat alaihi bi aidil malaika safara al-kiramil bararah. Di mana telah tertulis dengan tangan-tangan malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah sebagai duta-duta yang mulia dan baik mencatat semua amalan-amalan kita yang kita lakukan. Sehingga ketika ingin dia ingkari tidak akan bisa. Bukti sudah nyata di hadapannya. Ditulis oleh malaikat Allah yang tidak pernah berdusta, yang tidak pernah bermaksiat, yang tidak pernah luput catatannya. Sekecil apapun wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kita terlafadzkan lafaz keluar suara dari mulut kita kecuali tercatat oleh malaikat raqib dan atid tercatat yang keluar dari mulut kita ini tidak luput satu lafaz pun kecuali pasti tercatat ya. Maka seseorang ketika dituntut di pengadilan buktinya sudah sangat gamblang mau membela apa lagi enggak bisa dia membela dirinya Allahu musta'an. Waqila dan dikatakan innama yawaddu dhalihina yahkumullah bainal hayawanat Ada yang mengatakan orang-orang kafir itu mengangan-angankan menjadi tanah atau debu saja ketika mereka melihat Allah memberikan pengadilan, keputusan hukum di antara para hewan-hewan altikanat fi dunya yang dulu mereka di dunia, fayufassilu bainaha, yaitu hewan-hewan semua yang ada di dunia yang mereka saling berantem, bergulat, mereka saling menzalimi satu sama lain, itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Diadili oleh Allah, fayufassilu bainahum bihukmi al-'adl. Kemudian Allah akan putuskan keputusannya dengan hukum Allah yang maha adil, alladzi la yajuru hatta innahu la yaqtassu li syatil jamma min al-qurana. Di mana hukumnya Allah itu sangat adil dan tidak mungkin hukumnya Allah, keputusan Allah itu tidak adil atau mendzalimi. Sampai-sampai Allah memutuskan keputusan pengadilan antara kambing yang dia kehilangan tanduknya dan kambing yang punya tanduk, ketika mereka diadu, satunya menang, satunya kalah. Ini akan di adili oleh Allah. Bagaimana orang yang dia mengadunya, kambingnya saja, kambing ini, ketika mereka beradu, satunya menang, satunya kalah, diadili oleh Allah. Lalu bagaimana kalau ada manusia yang sengaja mengadu domba? Bisa makna mengadu domba itu domba diseruduk-serudukin, atau maksudnya mengadu domba adalah apa? Namimah, ya, namimah. Lebih-lebih lagi diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keputusan yang sangat adil. Wa idza waraha min al-hukmi bainaha qala laha, dan apabila sudah selesai Allah memberikan keputusan kepada seluruh hewan, ya, membayar masing-masing, diputuskan oleh Allah kezaliman-kezaliman yang terjadi di antara hewan-hewan, qala laha, Allah akan mengatakan, kuni turaba fatasiru turaba, jadilah kalian semuanya para hewan turab, tanah atau debu, fakuni turab fatasiru turab, maka mereka pun menjadi tanah atau debu. Sudah selesai, enggak ada surga, enggak ada neraka, enggak ada jannah wala nar, tetapi hanya hukum yang adil, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inda dzalik yaqulul kafir, maka ketika itulah orang kafir kemudian mengatakan, melihat sungguh beruntungnya ini hewan, dia zalim, tetapi setelah itu cuma diputuskan oleh Allah dan selesai, jadilah turab, jadilah tanah atau debu. Maka orang kafir yang sama-sama zalim, bahkan lebih zalim, ya laitani kuntu turaba, seandainya aku jadi tanah atau debu seperti hewan tadi. Ay kuntu hayawanan, seandainya aku jadi hewan saja. Fa arji'a ila turab, kemudian aku sekarang akan jadi tanah atau debu saja. Ya, waqad warada ma'na hadza fi hadis as-sur al-masyhur, ya, terdapat dalam makna kisah ini hadis yang masyhur, ya, hadis yang sahih masyhur riwayat Bukhari. Wa warada fihi athar an Abi Hurairah wa Abdullah bin Umar wa ghairihima, dan terdapat pula riwayat dari Abi Hurairah dan Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ya, inilah angan-angan orang kafir. Tetapi kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tapi sia-sia. Ucapan yang mereka ucapkan itu sia-sia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh. Mereka tidak bisa kembali ke dunia karena ada barzakh. Barzakh itu ada pembatas. Enggak bisa kembali ke dunia. Angan-angan mereka sia-sia. Percuma. Karena kalau sudah mati enggak akan hidup di dunia lagi, tetapi kalau dia sudah mati akan hidup di akhirat. Hidup yang berbeda alam dengan alam dunia. Demikian akhir tafsir surat Amma walillahil hamdul minnah. Demikian akhir dari tafsir surah Amma atau surah An-Naba, ya. Dan hanya bagi Allah pujian dan anugerah. Kita lanjutkan pada tafsir surat berikutnya, surah Al المرسلات. قال الإمام كثير رحمه الله تفسير سورة المرسلات وهي مكية. Tafsir surah Al-Mursalat, dan surat ini merupakan surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah bisa bermakna diturunkan di Madinah atau diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ya, dikatakan Makkiyah berarti di Mekah atau sebelum hijrah ke Madinah. Dikatakan Madaniyah itu setelah hijrah ke Madinah atau memang turun di Mekah. Itu terjadi perbedaan di kalangan para ulama, sehingga kita perlu jeli di dalam memperhatikannya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Umar ibn Hafs ibn Ghiyath qala haddatsana Abi qala haddatsana al-A'mash qala haddatsani Ibrahim 'an al-Aswad 'an Abdullah wa ibn Mas'ud radhiyallahu an dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala belum mengatakan bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi gharib mina. Ketika kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebuah gua di Mina, ya, idh nazala alaihi wal mursalat, maka ketika itu tibalah turunlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat turun, berarti turun ini di Mina. Kalau Mina bagian Makkah, ya. Dan bisa juga karena Rasulullah belum di Madinah. Karena Ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang sabiqunal awwalun. Turunlah firman Allah Ta'ala wal mursalati urfa ila akhirih. Fa innahu la yatluha wa inni la atalaqaha min faihi. Sesungguhnya Rasulullah membacanya dan aku mengikuti bacaannya, ya, melihat dari gerakan bibirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikuti. Fa'inna fahu laradbun biha. Dan sesungguhnya bibirnya Rasul, mulutnya Rasul basah ketika membaca surat ini. Tiba-tiba itwasabat alaina hayyatun. Tiba-tiba lagi Rasulullah SAW membacakan surat tersebut, kami mengikutinya. Itwasabat alaina hayyat. Tiba-tiba ada ular yang apa namanya, kalau harimau itu menerkam, kalau ular itu apa namanya? Apa? Apa tuh bahasa Indonesianya? Apa itu dulu ada itu istilahnya, saya masih ingat. Bahasa Jawanya ada itu. Kalau kita lagi duduk enak-enak tiba-tiba ular loncat atau jatuhin kita, namanya apa? Eh? Apa tadi? Par-par apa? Eh? Nyampar. Nah, ayo, Pak. Bahasa Jawanya ada, nyampar. Jadi ular, kita duduk, tiba-tiba ularnya itu menyerang, gitu. Kalau mematok itu kan menggigit, kalau ini menyerang, namanya nyampar, bener ya, nyampar. Nah, bahasa kuno tuh. Ada yang ingat nih, insyaallah. Setelah masa kecil baru sekarang denger bahasa itu lagi. Apa bahasa Indonesianya? Belum ketemu ya. Maka ketika tiba-tiba ular itu menyampar. Begitu. Menyampar, menyerang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan uqtuluha. Uqtuluha, bunuhlah ular tadi. Fabtadarnaha, maka kami pun bersegera mengejar ular tadi. Dikejar ular tadi. Fadhahabat, tapi berhasil lolos ular. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wuqiyat syarrakum. Ya, dia terlindungi dari usaha kalian yang merupakan kejelekan bagi dia karena ingin dibunuh, akan membunuhnya. Kama wukitum syarroha, sebagaimana kalian pun terlindungi dari kejelekannya. Ya. Dari sini ikhwan fillah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, ya, memang ular itu dalam hadis yang lain Abu Dawud, mereka adalah aduuna, aduul insan, musuh manusia. Jadi yang namanya ular itu memang musuh manusia. Sehingga haram itu ular untuk dimakan dan haram untuk dipelihara. Itu ular. Kalau kita lihat kisah Nabi Adam alaihissalam di sebagian riwayat, wallahu alam apakah ini Israiliyat atau tidak. yaitu ketika Nabi Adam digoda oleh syaitan, padahal syaitannya itu di luar jannah, karena sudah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Adam dan Hawa itu di dalam surga. Maka utusan syaitan adalah ular. Ular inilah yang diutus untuk menggoda Hawa, ya, sehingga kemudian mengikuti dan akhirnya ya tergelincirlah dari surga. Demikian ikhwan fillah azakumullah, akhirnya ketika Nabi Adam itu diturunkan di surga, maka ular diturunkan dari surga ke bumi, maka ular itu pun ikut turun. Ya. Kalau turunnya ini ada hadis, ya, yaitu Nabi Adam diturunkan dari surga dan ular pun diturunkan dari surga. Demikian ikhwan fillah azakumullah, sehingga ada permusuhan antara kita dan ular. Sehingga sunnahnya kalau kita mendapati ular di luar, bunuh, ya, kejar, bunuh. Tapi kalau di dalam rumah ada hadis khusus, tidak boleh, ya. Hatta adanta salah satu ayam, sampai engkau umumkan usir dia 3 hari, ya, 3 hari. Sebagian hadis 3 hari, sebagian riwayat 3 kali, ya. Sehingga ada ulama yang berpendapat kalau ada ular di rumah diusir, jangan dibunuh dulu, sampai 3 hari ditunggu. Ada yang berpendapat 3 kali. Fal muhim ikhwan fillah azakumullah, intinya kalau ular itu di dalam rumah diusir, tapi jangan dibunuh, ya, jangan dibunuh dulu. Tetapi kalau di luar, kejar, bunuh, itu ular, ya, karena termasuk ular tersebut, ya, apalagi ular yang hitam semuanya, seperti anjing yang hitam semuanya, adalah syaitan. Dan yang serupa dengan itu adalah hewan-hewan fusuk seperti tikus, itu juga dikatakan syaitan. Ada syaitan dari kalangan jin, ya, ada syaitan dari kalangan manusia, dan syaitan dari kalangan hayawan adalah hewan-hewan yang seperti tadi, anjing yang hitam, ular yang hitam, atau tikus, atau hewan-hewan yang fusuk, yang menjijikan, atau yang berbahaya, itu termasuk adalah syaitan. Syaitan minal hayawan. Dan yang seperti itu adalah fusuk, ya, musuh bagi manusia. Wa qala al-Imam Ahmad hadatsana Sufyan ibn Uyainah 'an Az-Zuhri 'an Ubaydillah 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an ummihi, dari Abdullah bin Abbas, dari ibundanya, annaha sami'at Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bil mursalat 'urfa, bahwasanya yakni ibunya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya, siapa namanya ibunya Ibn Abbas? Naam, Ummul Fadl, ya. Ummul Fadl. Fadl ini saudaranya Abdullah, ya, Ibnu Abbas. Fadl Ibnu Abbas. Dan beliau adalah sahabat yang mulia, sering membonceng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummul Fadl. Jadi Ummul Fadl menceritakan bahwasanya beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat maghrib dengan surah wal mursalati urfa fal asifati asfa, sampai selesai dalam salat maghrib. Wa fi riwayat Malik Ali Zuhri an Ubaidillah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan dalam riwayat Malik Zuhri dari Ubaidillah dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna umma Fadl sami'athu yaqra, bahwasanya Ummul Fadl, ibundanya Ibnu Abbas, mendengar Ibnu Abbas membaca wal mursalati urfa dan seterusnya. Faqalat, maka Ummul Fadl mengatakan, ya bunai, wahai putraku, adzakartani bi qira'atika hadhihi surah, innaha la akhiru ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha bil maghrib. Wahai putraku, sungguh bacaanmu tadi mengingatkan aku dengan bacaan yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW, dan itu adalah akhir yang aku dengar Rasulullah SAW membaca dalam salat maghrib, yaitu surah Al-Mursalati Urfa. Demikian diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Ya, sehingga dari sini ikhwan fillah rahimakumullah, dua hadis ini kita tahu ya turunnya surat Al-Mursalat dan kemudian sunnahnya membaca salat Al-Mursalat sampai selesai di dalam salat Maghrib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa. Dan demi malaikat-malaikat yang diutus membawa kebaikan, wal 'asifati 'asfa. Dan demi malaikat-malaikat yang mereka berterbangan begitu cepat, wan nasyirati nasyra. Dan demi malaikat-malaikat yang mereka menyebarkan kebaikan atau nasyirati nasyra, menyebarkan rahmat rizki, fal fariqati farqa. Dan demi malaikat-malaikat yang mereka membedakan antara hak dan yang batil, fal mulkiyati dzikra. Dan demi malaikat-malaikat yang mereka menyampaikan wahyu, udhran au nudhra, di mana wahyu tersebut adalah sebagai udhra au nudhra, sebagai sesuatu yang mencabut udhur, mencabut alasan. Ya. Mencabut alasan seseorang yang tidak beribadah, maka enggak ada alasan lagi kenapa dia tidak beribadah, karena sudah ayat-ayatnya. Perintah dalam Al-Qur'an untuk ibadah sangat banyak. Au nudhra atau peringatan. Innama tu'aduna lawaqi'. Dan sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian itu benar-benar akan terjadi. Fa idan nujumu tumisat, yaitu ketika bintang-bintang itu dihapuskan cahayanya. Wa idas sama'u furijat, dan ketika langit-langit tersebut terbelah atau dihancurkan. Fa idal jibalu nusifat, dan ketika gunung-gunung tersebut diratakan. Wa idza ar-rusulu uqitat, dan ketika rasul-rasul tersebut yakni diselesaikan dari perkaranya, diutus semuanya. Li ayyi yawmin ujjilat, sampai kapan orang kafir itu akan ditangguhkan oleh Allah? Li yawmil fasl, yaitu sampai hari keputusan. Wa ma adraka ma yawmul fasl, apakah engkau tahu apa itu hari keputusan? Wailul wailu yawma idzin lil mukadzibin, maka celakalah, celakalah bagi orang-orang yang mendustakan hari keputusan tadi. Celakalah orang-orang yang mendustakan hari keputusan tadi. Qala Ibn Abi Hatim, hadatsana Abi qala hadatsana Zakaria ibn Sahal al-Maruzi qala hadatsana Ali ibn al-Hasan ibn al-Shaqiq قال أنبأنا الحسين بن واقد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wal mursalati 'urfa al malaika. Ya, beliau menafsirkan al mursalat adalah malaikat, malaikat yang menyebar membawa kebaikan. Wa ruwiya an Masruq wa Abi Dhuha wa Mujahid fi ahd al riwayat was-Sudi wa Rabi' ibn Anas mithla dhalik, dan diriwayatkan dari ulama yang tadi sebutkan riwayat yang sama dengan riwayatnya Abu Hurairah. Wa ruwiya an Abi Shalih annahu qala, dan diriwayatkan dari Abi Shalih beliau mengatakan, hiya rusul, mursalat adalah rusul, wal mursalati urfa, dan demi yang diutus yaitu rasul-rasul yang diutus membawa kebaikan. Begitu. Ini penafsiran yang ke berapa? Dua. Kalau yang pertama tadi malaikat, yang kedua rasul. Wa fi riwayatin an, tapi dalam riwayat yang lain, innahal malaika, bahwasanya al mursalat adalah malaikat. Wa hakadha qala Abu Shalih fil asifat wal nashirat wal fariqat wal mulqiyat innaha al malaikah, demikian dikatakan oleh Abu Shalih ya mengenai wal asifati aswa wal nashirat wal fariqat wal mulqiyat, bahwasanya semuanya itu malaikat. Jadi mursalat sampai mulqiyat itu adalah malaikat-malaikat yang masing-masing ditugaskan dengan tugasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafadhalikum mandangkan azan terlebih dahulu. Al-Thawri, berkata Sufyan al-Thawri, an Salah bin Kuhail, al-Muslim bin Batin, an Abil Abidin, dengan sanadnya dari Salam bin Kuhail, dari Muslim al-Batin, dari Abil Abidin, qala, beliau mengatakan, sa'altu Ibn Mas'ud, Aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an al-mursalati 'urfa, faqala ar-rih. Al-mursalati 'urfa ar-rih, yaitu angin. Sudah berapa penafsiran tadi berarti? 3. Ya. Penafsiran Abu Hurairah adalah malaikat. Kemudian sebagian penafsiran dari Abi Shalih satu riwayat adalah rasul. Kemudian penafsiran dari Ibnu Mas'ud adalah angin. Ya. Wa qad qala fil 'asifati 'asfa wan nashirati nashra. Demikian di dalam menafsirkan yang seterusnya dari fil 'asifati 'asfa wan nashirati nashra innaha ar-rih, angin. Yaitu yang pertama angin yang diutus oleh Allah membawa kebaikan, angin yang diutus begitu kencang, angin yang diutus oleh Allah membawa rahmat, benih-benih tanaman, ya. Dan angin-angin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa, pembeda antara hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk. Kemudian angin yang ditiup perintahkan oleh Allah, ya, untuk sebagai peringatan begitu. Ini penafsirannya Ibnu Mas'ud. Wa kadza qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Qatadah wa Abu Shalih fi riwayatin 'an. Dan demikian pula riwayat tafsir dari Ibnu Abbas, Mujahid, Ibnu Jabr, Qatadah bin Mazahim, Abu Shalih, dan dalam riwayat yang lainnya. Ya, berarti sudah berapa? 3 penafsiran. Ya, dan ini penafsiran yang tidak saling bertentangan, penafsiran salaf, dan hendaknya kita itu tidak boleh keluar dari ikhtilafnya para ulama salaf. Ya, kita berbeda pendapat pun perbedaannya tersebut tidak boleh lepas dari perbedaannya ulama salaf, begitu. Jadi kalau ulama salaf telah berpendapat 3 pendapat, maka kita jangan berpendapat dengan pendapat yang keempat, nggak boleh. Begitu. Inilah makna kita memegang Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ya. Kalau salaf sudah diriwayatkan 3 pendapat, kita tidak boleh mengadakan pendapat yang keempat. Wa tawaqqafa Ibnu Jarir. Adapun Al-Imam Ibnu Jarir al-Tabari, beliau tawaqquf, ya, tidak mentarjih yang ini dan itu, yang artinya semuanya bisa diterima perbedaan tadi. Ya, Ibnu Jarir tidak menta'yin, tidak memastikan apakah al-mursalati 'urfa hal hiya al-malaika alladhi ursilat bil 'urf ka'rafil faras yattabi'u ba'dhum ba'dha, apakah itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yakni apa itu loh, apa namanya, rambutnya kuda. Jadi kalau kuda dia berlari, rambut bagian atasnya itu kan akan apa? Akan bergoyang-goyang. Nah, seperti itu. Yang mengikuti satu sama lain, maksudnya mengikuti sama lain, rambutnya ketika bergoyang akan mengikuti gitu. Mungkin kalau lihat kuda lebih paham lah. Ya, ini bukan mentasybih malaikat seperti kuda, tetapi terus turunnya malaikat tersebut ke bumi seperti berbondong-bondongnya, ya, rambut-rambut kuda ketika berpacu dan terbawa oleh angin, ya, satu sama lain itu saling mengikuti terus begitu. Paham ya? Ya, silakan lihat kuda lah. Au hiya riyah idza habat syai'an fa syai'an. Atau apakah itu angin yang berhembus, terkadang hembus kencang, berhenti, kemudian berhembus lagi. Apakah yang demikian? Faqat abi anna al-asifati asfa. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya al-asifati asfa, kalau tadi wal mursalati urfa, Ibnu Jarir Tabari diam, tidak berkomentar. Adapun al-asifati asfa ar-riyah, dan juga angin. Kama qala Ibnu Mas'ud wa man tabi'ahu, sebagaimana dikatakan Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Wa mimman qala dzalik, dan yang mengatakan penafsiran tersebut wal asifati asfa aidan, ya, adalah Ali bin Abi Thalib was-Sudi watawaqafa fin nashirati nashra. Dan Ibnu Jarir kemudian tidak menafsirkan lagi yang nashirati nashra, hal hiya malaika awir rih, apakah itu malaikat atau apakah rih, begitu. Ini kita sedang menyampaikan, Ibnu Katsir menyampaikan penafsiran Tabari. Jadi perlu antum ketahui bahwasanya bisa dikatakan tafsir Ibnu Katsir itu ringkasan tafsir At-Tabari ditambah lagi, begitu. Namanya tahdid. Jadi kalau mau diringkas itu, Ibnu Katsir tafsir ini paling berpengaruh, paling terpengaruh itu dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari yang berjudul Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, ya. Lil Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, induk seluruh tafsir. Ya, induk dari seluruh tafsir. Beliau ringkas sanad-sanadnya dan pembahasan beliau ringkas. Setelah itu beliau tambahi dengan faedah dari beliau dan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ditambah lagi penafsiran dari Ibnu Abi Hatim. Tafsir Ibnu Abi Hatim ini anaknya Bu Hatim Ar-Razi. Bu Hatim ini adalah ulama ahlul hadis. Nah, punya anak Ibnu Abi Hatim. Ulama ahlul hadis pula dan juga menyusun kitab tafsir, begitu. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Sehingga banyak sekali Ibnu Katsir menukilkan dari Ibnu Jarir dan menukilkan dari Ibnu Abi Hatim. Wa an Abi Shalih, dan Abi Shalih mengatakan anna nashirati nashra hiyal matar. Riwayat dari Abu Shalih juga mengatakan matar. Matar itu hujan. Berarti sudah ada beberapa penafsiran. Nashirati nashra. Empat, karena mengikuti mursalat. Mursalat tadi, kalau yang menafsirkan malaikat, semuanya juga malaikat. Yang menafsirkan angin, rasul, semuanya adalah rasul. Yang menafsirkan dengan angin, semuanya dari wal mursalat, urubawan, dan seterusnya, itu adalah angin, rasul, atau malaikat. Nah, rupanya Abu Shalih menafsirkan wan nasyirati nasyra itu al-matar, hujan. Wal azhar, kata Ibnu Katsir, dan yang lebih nampak al mursalat hiyar riyah, adalah angin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hijr, wa arsalna ar-riyaha lawaqih, dan kami utus riyah, angin yang berhembus-hembus. Wa qala ta'ala wa huwa alladhi yursilu ar-riyah bushra baina yaday rahmatih, dan dialah Allah yang mengutus angin sebagai kabar gembira. Ya, bahwasanya angin tersebut akan segera turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dari angin tersebut Allah bagikan rizki, tanaman-tanaman bisa tumbuh di sana, bisa tumbuh di situ. Itu dari Allah utus angin tadi. Ya. Kemudian Allah berikan hujan juga yang mengiring adalah angin tadi. Hada al-asifat yarriyah. Demikian pula ditafsirkan al-asifat ya'asfa adalah riyah. Ay angin, ay asafatir riyah idha habbat bitaswit. Ya, asifat itu adalah apa namanya, angin yang berhembus idha habbat bitaswit, dan menimbulkan suara. Jadi kalau angin itu berhembus kemudian ada suaranya, itu namanya asifat. Ya, asifat. Wa kadha nashirat, demikian pula nashirat, hiya riyah, kata Ibnu Katsir, itu juga angin. Alladhi tanashshara as-sahab fi afaqis sama kama yasha'u Rabbu 'azza wa jalla. Yaitu nashirat adalah angin yang dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggeser awan sehingga sampai ke ujung langit, di ujung ketinggian dimanapun yang Allah kehendaki. Ya. Demikian ikhwan fi din azakumullah. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Tapi kita sudah simpulkan dari beberapa penafsirannya. Penafsiran pertama apa? Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, terjemah Departemen Agama, itu diartikan apa? Malaikat. Nah, malaikat. Nah, karena salah satu pendapatnya itu malaikat, kemudian apa? Rasul, kemudian angin, kemudian hujan. Dan rupanya yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir adalah angin. Subhanallah, ya. Demikian hendaknya kita bisa mengambil pelajaran dari apa namanya dari surat ini, ya. Dan apa yang Allah sebutkan ini, baik itu mursalat, asifat, nasyirat, fariqat, mulqiyat, ya, baik itu bermakna malaikat atau angin atau hujan atau rasul, semua itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal itu. Yang kalau Allah bersumpah dengan salah satu atau beberapa makhluknya dan Allah, terserah Allah, Maha berkehendak, apapun Allah bersumpah dengan apa boleh. Kalau kita hanya dibolehkan bersumpah atas nama Allah. Man halafa bighairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia syirik, telah berbuat kesyirikan. Ketika Allah bersumpah, maka ada tujuan Allah bersumpah. Ya, ada tujuan Allah bersumpah, yaitu tadi nanti insyaallah sebagaimana tadi terjemahkan di awal, sumpah tersebut rupanya Allah Subhanahu wa taala tujukan untuk mengingatkan lagi mengenai hari kiamat. Ya, sehingga jangan bosan-bosan ketika kita membahas tafsir ini, subhanallah, bahasnya hari kiamat terus, bahasnya surga terus, bahasnya neraka, yaumul hisab dan seterusnya. Karena demikianlah. Ya, apalagi ayat-ayat makkiyah yang turun kepada Rasulullah SAW ketika belum hijrah. Ini isinya demikian. Makanya kita awalkan tafsir juz amma, kemudian juz berikutnya dari juz 30, 29, 28, supaya kita bisa mengambil pelajaran yang sangat penting dari ayat-ayat tauhid, ayat-ayat akidah, ayat-ayat tentang surga, neraka, tentang hari kiamat, tentang hisab, ya, tentang kisah-kisah orang-orang yang kafir. Ya, hendaknya kita bisa mengambil pelajaran itu. Ya, dan subhanallah, porsinya sangat luar biasa. Kita lihat terkadang orang ketika berdakwah tidak ada porsi mengingatkan hari kiamat, tentang pahala, tentang surga, tentang neraka, tentang, padahal porsi dalam Al-Qur'an sangat sangat banyak sekali. Porsinya sangat banyak. Dibandingkan porsi hukum. Hukum pun sangat penting. Sangat penting. Fikih sangat penting. Tetapi ingat, rupanya porsinya dalam Al-Qur'an sangat luar biasa banyaknya yang seperti ini. Ya. Bisa dipahami ini. Ya, inilah mengajarkan kepada kita manhaj, metodologi dalam beragama. Jangan sampai kita tahu halal haram, kita tahu, ya, lulus fakultas syariah, lulus S1, S2, S3, doktor fakultas syariah, tahu ini, tahu itu, tahu usul fikih, tapi manhaj beragamanya lemah sehingga dia hanya akan mengotak-ngatik dengan ilmunya tadi, ya. Dia belajar usul fikih tetapi hanya untuk membela apa, sinkretisme, ya, dengan mengatakan al-adah muhakkamah, adat itu hukum. Nah, kita sepakat ada hukum, al-adah muhakkamah, kebiasaan itu teranggap dalam hukum, itu kaidah yang disepakati para ulama. Tapi apakah prakteknya untuk melegalkan 7 harian, 3 harian, 7 harian, 40 harian atau semacamnya, atau bahkan melegalkan persembahan laut, itu kan yang digunakan itu kaidah itu. Apakah benar seperti itu? Tidak tentunya, ikhwan fillah rahimakumullah. Yang dicontohkan para ulama, adat itu bukan begitu. Adat itu kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang. Yang dicontohkan misalkan wanita haid. Ya. Wanita haid batasnya minimalnya berapa? Kembali kepada adatnya, kebiasaannya. Biasanya berapa? 7 hari. Berarti haidnya batasnya 7 hari. Lebih dari itu istihadhah. Begitu. Atau kita disuruh berbuat baik, memberikan nafkah kepada anak istri, ngasih makan kepada mereka. Kebiasaannya orang di Indonesia berapa kali makan? 3-4? Ada yang 4 ya? 3 kali. Urusnya 3 kali. Kalau urusnya 3 kali, berarti apa? Wajib kita ngasih 3 kali makan. Dalilnya mana? Ya enggak ada di Al-Qur'an. Rasulullah makannya 2 kali. Qada asya. Fata Aisha, dua kali makannya satu hari. Nah kita tiga kali. Dalilnya pakai apa? Kok wajib tiga kali? Kan Rasulullah cuma dua kali. Dalilnya tadi. Ya, kan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, bergaulah dengan keluarga kalian dengan baik. Kebaikan ini jenisnya, batasannya itu kembalikan kepada urf, kepada adah, kepada kebiasaan. Ketika seseorang makan tiga kali sehari, berarti kalau kita ingin beri nafkah, kasih makan tiga kali sehari. Dalilnya. Itu maksudnya contoh al-adah muhakkamah. Adat itu hukum. Tetapi memang bahasa Indonesia terkadang adat ditambah istiadat. Akhirnya ritual. Padahal yang namanya adat atau urf itu dalam pembahasan itu bukan ritual, tapi kebiasaan ma'tada yang terulang dari manusia tersebut dalam melakukan sesuatu. Ya. Inilah ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, karena dia sudah berkeyakinan dulu dengan sinkretismenya, akhirnya dia mencomot sana, mencomot sini dari ilmu agama, dijadikan sesuai dengan hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi seorang yang punya manhaj, dia tidak akan berkeyakinan dulu sampai ada dalilnya, baru keyakinan. Kalau mereka berkeyakinan dulu ini boleh, dicari dalilnya. Mana dalilnya? Ya. Seorang yang punya manhaj, dalilnya mana dulu, baru kita amalkan. Kalau mereka beramal dulu, baru cari dalil-dalil yang cocok. Ya Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Bahkan menama-namakannya dengan nama yang terlalu mulia. Telinga ini enggak apa ya? Enggak sereg, hati ini enggak tega. Ketika kalimatut tahlil la ilaha illallah untuk menamai sebuah acara sinkretisme. Acara tujuh harian dan ini dinamakan tahlilan. Allahu musta'an. Walaupun yang diucapkan la ilaha illallah. Demikianlah banyak sebenarnya perkara yang perlu diingatkan, tetapi memang kembali kita bukan hanya mengetahui halal dan haram, tapi hendaknya kita punya manhaj, punya metode dalam beragama, ya, punya prinsip dalam beragama. Ya. Demikian wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.